ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah, ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tak lupa kita panjatkan syukur kepada Allah azza wa jal, kita bisa berkumpul di saat ini, di waktu ini. Dan insyaAllah berkumpulnya kita ini, ijtima'una mabniyun alal iman wa alal islam wa alal manhaj as-sahih. Berkumpulnya kita di sini semata-mata karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Berkumpulnya kita karena dibangun di atas ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah yang dibangun di atas manhaj yang sahih. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menjaga nikmat ini, dan kita berlindung kepada Allah jalla sya'nuhu. Jangan sampai nikmat yang besar, nikmat yang berharga ini, al-ijtima' al-ukhuwah al-imaniyah, jangan sampai nikmat yang besar ini tercabut dari kita. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang ingin kita sampaikan, karena memang kita manusia, semuanya adalah manusia, insan. Yusammal insanu insanan li'annahu nassa. Sebagian mengatakan tidaklah al-insan, manusia itu dinamakan dengan nama al-insan karena dia memiliki sifat nassa, pelupa, gampang lupa, sehingga butuh adanya mudzakarah, terus diingatkan kita semuanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, wadzakir, dan berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mu'minin. Nah, nikmat ukhuwah ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin sudah berulang kali, beberapa kali kita sebutkan bagaimana besarnya nikmat ukhuwah yang dibangun di atas iman itu, sangat berharga. Dan Allah ingatkan nikmat ini di hadapan sebuah kaum, di hadapan sebuah generasi terbaik dari umat ini. Allah ingatkan nikmat yang besar ini, para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam diingatkan Allah terhadap nikmat yang berharga ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan bersatulah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Islam, dengan Al-Quran, bersatu di atas Al-Haq, jami'an seluruhnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berselisih, janganlah kalian berpecah belah. Kemudian Allah melanjutkan, Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah, ingatlah kata Allah subhanahu wa ta'ala, ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, yang sebelumnya kalian a'da, saling bermusuhan, saling membenci. Ada yang dulunya ikut kelompok ini, kelompok A, yang lain lagi ikut kelompok B, saling membenci, berpecah belah. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan hati-hati kalian di atas manhaj yang sahih, manhaj yang hak ini. Ala kitabillahi wa sunnati rasulihi ala fahmi as-sahabah wa salafil ummah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga jadilah kalian bersaudara semata-mata karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ukhuwah ini, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, tidak bisa dinilai dengan harta benda. Bahkan tidak bisa dinilai harganya, nilainya dengan bumi dan seisinya. Ya. Tidak bisa dinilai dengan bumi dan seisinya ini. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Dan jika seandainya engkau, khitabnya kepada Nabi Muhammad, jika engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam menginfakkan, ya, rasul yang mulia, imamnya para rasul, ya, menginfakkan bumi dan seisinya, ma allafta baina qulubihim, niscaya engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Jadi nikmat ukhuwah, ya, nikmat bersatunya hati-hati kita, ini semata-mata nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang besar, tidak bisa dinilai dengan bumi dan seisinya. Jadi harus kita jaga, ya. Harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai nikmat ukhuwah ini hilang, tercabut dari kita. Na'udzubillah. Al-Syeikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala pernah ditanya dalam suatu kesempatan, sebuah kesempatan, tentang, ditanyakan kepada beliau, hafizakumullah ya Syeikh, semoga Allah menjaga anda wahai Syeikh, ahyanan hasala al-khilaf wa su'u tafahum baina salafiyin. Wahai Syekh, terkadang terjadi di beberapa tempat itu perselisihan dan kesalahpahaman di antara salafiyin sendiri. Di antara sama salafiyin terjadi perselisihan dan kesalahpahaman. Maka apa nasihat engkau? Ya. Si penanya meminta nasihat dan arahan dari Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala. Bagaimana nasihat anda wahai Syekh agar salafiyin ini bisa bersatu, bisa satu hati, rukun, ya, dan bisa menghindari berbagai macam perselisihan, perpecahan dan kesalahpahaman? Bagaimana arahan dan nasihat anda ketika ditanya dengan pertanyaan yang semisal ini? Syekh Rabi' hafizahullah menjawab dengan, hada beliau awali dengan sebab. Sebab kenapa sampai muncul al-khilaf wa su'ut tafahum baina salafiyin. Kenapa sampai muncul adanya khilaf, perselisihan dan kesalahpahaman di antara salafiyin. Beliau sebutkan, ini terjadi karena da'fun fi taqwallah. Sebab yang pertama adalah karena lemahnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemah takwa. Ini sebab utama dan pertama kenapa sampai terjadi al-khilaf, perselisihan, kesalahpahaman, ya. Yaitu karena lemahnya at-taqwa. Kemudian yang kedua karena ad-da'f fi tsabat. Lemahnya at-tsabat, kekokohan di atas al-haq lemah. Ini juga sebab timbulnya perselisihan. Kemudian sebab yang ketiga adalah ad-da'f fil istiqamah. Lemah di dalam istiqamah, konsisten di atas al-haq. Inilah tiga sebab, ya, inti kenapa sampai terjadi al-khilaf, an-niza'at baina salafiyin, perselisihan, ya, perpecahan di tubuh salafiyin sendiri. Oleh karena itu beliau menasihatkan untuk kita salafiyin membenahi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita semuanya tahu apa itu at-taqwa. Definisi at-taqwa sudah sering kita sebutkan. At-taqwa amalun bi ta'atillah ala nuri minallah raja'a thawabillah. Insyaallah antum sudah tahu. Wa tarku ma'siyatillah ala nurin minallah makhafat iqabillah. Dan insyaallah antum sudah paham maknanya, tinggal prakteknya, tinggal at-tsabat, kokoh, ya, dan istiqamah, konsisten di dalam at-taqwa. At-tsabat wal istiqamah, kokoh dan konsisten di atas al-haq. Ini yang perlu kita benahi, yang perlu kita kuatkan. Agar apa? Agar ukhuwah bisa terjaga. Kemudian juga beliau di kelanjutan nasihatnya menyebutkan sebab yang lain dari sebab-sebab timbulnya al-khilaf wa niza'at wa su'ut tafahum baina salafiyin. Timbulnya perpecahan, ya, perselisihan, su'ut tafahum, kesalahpahaman, di antaranya sebabnya adalah karena ada al-amrad an-nafsiyah. Memang namanya insan, namanya manusia itu tidak pernah sulit lepas dari namanya al-amrad an-nafsiyah. Apa itu al-amrad an-nafsiyah? Penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa ini. Penyakit-penyakit hati. Apa saja misalnya? Ar-riya, as-sum'ah, al-ujub, al-hasad. Tidak suka kalau saudaranya punya nikmat, mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau hubbut tasaddur, suka dan senang untuk tampil. Ini juga penyakit hati yang berbahaya. Dan berbagai macam penyakit hati yang lain. Al-kibr, wa'adamut tawadu, al-kibr, ghamtun nas, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak al-haq dan meremehkan saudaranya. Wa adamut tawadu, tidak ada sikap tawadu. Ini juga penyakit hati yang harus kita hindari. Al-ghurur bin nafs, tertipu dengan dirinya. Merasa dirinya telah berbuat demikian dan demikian. Sehingga merasa ujub dan merendahkan saudaranya. Penyakit hati yang berbahaya. dan berbagai macam penyakit hati yang lain. Maka beliau nasihatkan, hendaknya kita at-takhallus, yajibu alaina an natakhallus minha. Wajib bagi kita untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari berbagai macam penyakit hati tersebut. Karena ini penyakit yang berbahaya, lebih berbahaya daripada penyakit badan, liver, kanker dan sejenisnya. Kalau penyakit liver, kanker, mungkin kita menderita di dunia saja. Tapi kalau penyakit hati, akibat jeleknya akan kita rasakan sampai di akhirat nanti. Naudzubillah. Sehingga perhatian kita untuk mengobati jiwa kita dari penyakit-penyakit hati tersebut harus kita prioritaskan. Daripada perhatian kita untuk menjaga kesehatan jasad kita. Menjaga kesehatan qalbu ini lebih diprioritaskan. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan qalbu yang salim, yang selamat, yang sehat dari berbagai macam penyakit. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit nasihat yang disampaikan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala untuk agar ukhuwah al-imaniyah yang selama ini terjalin diantara kita tetap terjaga. Jangan sampai nikmat tersebut tercabut. Wa na'udzubillah. Dan di kesempatan ini pula ana nasihatkan untuk ana pribadi dan kepada ikhwanuna sekalian, diantara sebab yang dengannya ukhuwah ini bisa terjaga, sekali lagi min babil mudzakarah, sekedar untuk mengingatkan, mengingatkan ana pribadi dan antum semuanya, yaitu hendaknya kita perhatian, hendaknya kita berhati dengan lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita ketika kita ngobrol dengan saudara kita, berbicara, bercakap-cakap, walaupun dalam majelis yang santai mungkin, hendaknya kita berhati-hati dari lisan. Hendaknya kita ucapkan perkataan yang terbaik. Kita ucapkan perkataan yang paling baik bagi saudara kita. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Katakan wahai Muhammad alaihissalatu wassalam kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, hendaknya mereka berkata di dalam majelis-majelis mereka, dalam percakapan mereka, dalam perbincangan mereka, allati hiya ahsan, dengan ucapan perkataan yang terbaik. Perkataan yang terbaik, bukan sekedar perkataan yang baik. Tapi Allah sebutkan dengan lafaz ahsan, isim tafdil, perkataan yang terbaik. Ini merupakan penekanan. Kenapa? Karena jika kita tidak perhatian dalam hal ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan itu terus berupaya untuk merusak persatuan kita, persatuan kaum mukminin, berusaha menebarkan di tengah-tengah mereka al-baghdha wasy'na, kebencian, permusuhan. Ini syaitan. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam kita berucap, bercakap-cakap, berbincang dengan saudara kita, pilihlah kata-kata yang terbaik. Walaupun dalam keadaan bercanda, jangan sampai kita ucapkan perkataan yang menyinggung saudara kita, yang ada unsur merendahkan atau mengejek saudara kita. Jangan sampai. Walaupun konteksnya mungkin kita niatkan bercanda, tapi jangan, hindari. Karena apa? Itu kesempatan buat syaitan untuk mempermainkan kalbu saudara kita. Dipermainkan dan akhirnya timbullah al-baghdha, kebencian dan permusuhan. Ya mungkin efek dari permusuhan dan kebencian itu tidak muncul sekarang. Mungkin muncul sebulan lagi efeknya, atau setahun lagi, atau lima tahun lagi, atau seterusnya. Jadi hati-hati, ya. Hendaknya kita berhati-hati, baik itu dalam alam nyata. Alam nyata maksudnya ya kita bertemu langsung, hendaknya kita bercakap-cakap dengan cara yang terbaik. Perkataan yang baik itu ditinjau dari sisi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-kalimatu thayyibatu takunu fi uslubiha wa mawdu'iha wa ilqa'iha. Kalimat yang baik itu ditinjau dari banyak sisi. Baik dari sisi uslubnya, gaya bahasa yang dipakai, atau mawdu'nya, materi yang disampaikan, yang diucapkan, yang dikatakan, atau ilqa'iha, bagaimana cara penyampaiannya, harus diperhatikan. Jangan sampai kita, walaupun materinya bagus, ya, materi yang disampaikan baik, al-haq, namun ketika cara penyampaiannya tidak tepat, tidak sesuai dengan kondisi, berbahaya. Berbahaya. Baik di alam nyata, percakapan itu terjadi di alam nyata, bertemu langsung dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, maupun dalam alam maya. Misalnya apa alam maya? Dalam grup-grup WhatsApp misalnya. Media-media sosial. Itu juga percakapan juga, ya, walaupun tertulis sifatnya. Maka kita harus berhati-hati. Ya. Berhati-hati. Pandai-pandailah memilih kata. Jangan sampai dipahami lain oleh saudara kita, sehingga timbul kesalahpahaman, timbul kebencian dan permusuhan. Wa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai timbul yang demikian itu di antara kita. Kemudian yang terakhir, hendaknya sebagaimana yang Allah firmankan kepada Rasul-Nya dalam sebuah hadis, innallaha azza wa jal auha ilayya anta wadu'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, anta wadu'u, hendaklah kalian saling bertawadu antara satu dengan yang lain. Ya, tawadu. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Hatta sampai tidak ada satupun di antara kalian yang berbangga, merasa lebih, merasa tinggi dari saudaranya. Jangan sampai, ya. Ketika seorang sudah merasa lebih baik dari saudaranya, maka dia telah terjatuh pada sifat kibir, merendahkan saudaranya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul-Nya yang mulia, antawadu, hendaknya kalian saling bertawadu antara satu dengan yang lain. Tawadu diungkapkan baik dengan lisan maupun dengan sikap. Dengan sikap. Dan ini adalah sumbernya dari dalam hati. Tawadu itu sumbernya dari dalam hati. Mungkin banyak orang yang zahirnya kalau jalan menunduk, tidak pernah membusungkan dada, tapi dalam kalbunya tersimpan sifat kiber. Jadi tawadu itu tidak hanya sekedar dalam sikap zahir, tapi tawadu itu sumbernya dari dalam hati. Maka kita hendaknya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati-hati kita, ya. Dan kita takut, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wallahi takut kita, ya. Karena segala apa yang kita simpan dalam hati kita ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan Allah tampakkan. wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan tampakkan apa yang kalian sembunyikan dalam hati-hati kalian. Akan Allah tampakkan itu. Niat-niat yang rusak. Niat-niat yang tidak benar. Ar-riya, al-kibr. Semuanya akan Allah tampakkan itu. Mungkin tidak sekarang. Tapi 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Fana'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dari berbagai macam al-amrad an-nafsiyah, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang berbahaya tersebut. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ukhuwah kita agar senantiasa baik, terjalin dengan baik. Dan Allah jauhkan di antara kita al-khilaf, al-khilafat, wan-niza'at, wasu'at tafahum. Allah jauhkan dari di antara kita perselisihan, permusuhan, dan kesalahpahaman. Wallahul musta'an. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sedikit. Insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita, ya. Kalau sebelumnya mungkin kemarin kita kita sepakati untuk membagi sesi menjadi dua. Sesi yang pertama terkait penjelasan hukmu suwar dawatil arwah setengah jam, kemudian sesi kedua kita lanjutkan dengan usul sunnah. Namun karena waktunya sudah berjalan berapa ini? 40 menit ya. Taib, tidak kerasa. Ya. Tadi anda rencanakan 15 menit aja, tapi qadarullah masya'afal. Taib, kita masuk usul sunnah. Kif? Iya, masuk usul sunnah ya. Taib. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam penjelasan prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip sunnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah ini, yaitu tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Dan terakhir kita sudah sebutkan aqwalus salaf, ucapan-ucapan imam dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan at-tahdhir minal khusumat, peringatan mereka dari al-khusumat, perdebatan dan berbantahan di dalam agama ini. Maka mungkin pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan sedikit dari aqwalus salaf tentang berikutnya, ya. Watarku wal julus ma'a ashabil ahwa. Hendaknya kita tinggalkan al julus, bermajlis, duduk bersama dengan para ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para ahlul bidah. Aqwalus salaf ini bisa kita lihat di dalam kitab Lamuddurul Mansur minal qawlil ma'thur fil i'tiqad was sunnah, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di dalamnya beliau mengumpulkan berbagai aqwalus salaf, perkataan-perkataan para ulama salaf terkait permasalahan i'tiqad dan prinsip-prinsip sunnah. Di dalamnya beliau menyebutkan bab at-tahdhir min mujalasati ahli al-ahwa', wal bid'ah wal wa mukhalatatihim wal masyi ma'ahum. Tahdzir, peringatan ya dari bermajlis dengan para pengekor hawa nafsu, para ahlul bid'ah, dan hendaknya berhati-hati dari mukhalatatihim ya, bergaul dengan mereka. Wal masyi ma'ahum, bahkan berjalan dengan mereka ya, hendaknya kita jauhi. Ini prinsip salaf, kita tinggalkan bermajlis dengan para ahlul bid'ah, bergaul dengan mereka, begitu pula berjalan bersama mereka. Di antaranya perkataan al-imam al-Fudail ibn Uyad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah, fahdharhu, maka hati-hatilah darinya, jauhilah dia. Ya, beliau tidak mengatakan, tidak memerintahkan kita untuk menjauhi ahlul bid'ah, tapi beliau memerintahkan menjauhi orang yang duduk dengan ahlul bid'ah. Maka menjauhi ahlul bid'ah sendiri bagaimana hukumnya? Asyad, ya, larangannya lebih ditekankan tentunya. Orang yang duduk dengan ashabul ahwa saja, orang yang duduk dengan ahlul bid'ah saja, beliau katakan fahdharhu, jauhilah dia. Apalagi ahlul bid'ahnya sendiri, maka lebih-lebih lagi. Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah. Barang siapa yang suka duduk bermajelis dengan pelaku bid'ah, lam yu'tal hikmah, dia tidak akan diberikan al-hikmah. Tidak akan diberikan al-hikmah. Wa ahabbu ayyakuna wa uhibbu ayyakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Dan aku suka, seandainya antara aku dan pelaku bid'ah itu ada benteng yang terbuat dari besi. Saking takutnya beliau bertemu dengan pelaku bid'ah. Karena ini prinsip salaf. Sampai-sampai beliau mengatakan demikian. Aku ingin seandainya antara aku dan pelaku bid'ah itu ada benteng yang memisahkan, yang terbuat dari besi. Akulu indal yahudi wan nasrani ahabbu ilayya min an akula inda sahibi bid'ah. Aku makan bersama seorang Yahudi dan seorang Nasrani itu lebih mending bagiku daripada aku makan dengan sahibu bid'ah, makan dengan pelaku bid'ah. Kenapa? Karena kesesatan orang Yahudi, orang Nasrani itu jelas. Kaum muslimin semuanya tahu orang Yahudi, orang Nasrani itu ya, di atas kesesatan, di atas dolalah. Mereka orang-orang yang kafir. Akan tapi sahibu bid'ah, pelaku bid'ah, kesesatannya dan penyimpangannya samar. Jika kita tidak menjauhi mereka, kaum muslimin khawatir akan terfitnah, menyangka sahibu bid'ah itu ya, di atas al-haq. Nah, riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Lalika'i rahimahullahu ta'ala. Maka bagaimana ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah dengan seorang yang di zaman ini yang bermudah-mudahan duduk bersama para pelaku bid'ah, ngopi bersama dengan orang-orang sufiyun ya, berbincang, bersenda gurau dengan orang-orang hisbiyun, orang-orang sufiyun. Jelas mereka telah menyelisihi prinsip yang mulia ini. Mereka telah keluar dari prinsip salaf. Mereka bermudah-mudahan duduk bermajelis dengan para pelaku bid'ah. Nah, bahkan bangga ya, bangga memamerkan majelisnya, ya, dipamerkan di foto dan disebarkan melalui media-media, ya. Nah, wallahul musta'an. Kemudian ucapan al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, penulis kitab Ushul Sunnah yang sedang kita bahas ini, beliau berkata, ahlul bid'ah la yambaghi li ahadin ayyujalisahum wala yukhalitahum wala yukhalitahum wala ya'nas bihim. Seorang pelaku bid'ah maka tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk duduk bermajelis dengan mereka. Seorang pelaku bid'ah, para pelaku bid'ah, tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk duduk bermajelis dengan mereka. Wala yukhalitahum, begitu pula bergaul dengan mereka. Wala ya'nas bihim, dan mendekat kepada mereka, ya. Pernyataan dari Al-Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal, untuk kita menjauhi para pelaku bid'ah, jangan bermajelis dengan mereka, jangan bergaul dan mendekati mereka. Begitu pula dalam kesempatan yang lain beliau berkata pula, ya, dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam sebuah risalahnya, surat yang beliau tulis, ya, kepada seorang imam yang bernama Musaddad. Beliau berkata, wala tushawir sahiba bid'atin fi dinik, wala turafiquhu, wala turafiqhu fi safarik. Janganlah engkau bermusyawarah dengan seorang pelaku bid'ah di dalam urusan agamamu. Jangan, jangan kita bermusyawarah dengan para ahlul bid'ah. Jangan kita berta'awun dengan para hizbiyun, ya, walaupun mereka menawarkan berbagai macam bantuan dan kemudahan. Ini yang sering membuat orang menjadi gelap mata, ya, melupakan prinsip salaf ini, ya, karena ditawarkan bantuan yang besar, ya, akhirnya mereka lupa dari prinsip salaf ini. Hendaknya kita jangan sampai berta'awun, bermusyawarah dengan mereka, para ahlul bid'ah, para hizbiyin. Jangan kita bermusyawarah dengan mereka dalam urusan dakwah, dalam urusan tarbiyah. Wala turafiqhu fi safari. Jangan engkau, ya, jadikan dia teman safarmu. Ya. Jangan jadikan dia teman safarmu. Begitu juga berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, ya, beliau berkata, idza dhahara laka min insanin syai'un minal bid'ah fahdharhu, jika tampak bagimu dari seseorang syai'un minal bid'ah, perkara bid'ah, sedikit saja dari perkara bid'ah, jika tampak bagimu itu ada pada diri seorang, fahdharhu, maka hati-hatilah, jauhilah dia. Fa innal ladzi akhfa 'anka akthar mimma azhar. Karena apa? Karena yang dia sembunyikan itu lebih besar, lebih banyak dibanding apa yang telah dia tampakkan. Naam. Ini ucapan Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa kita sebutkan dari aqwalus salaf, ya, terkait dengan prinsip ini, prinsip tarku al-julus ma'a ashabil ahwa, berhati-hati dan meninggalkan bermajlis dengan para pelaku bid'ah, para pelaku bid'ah, para pengekor hawa nafsu. Terakhir mungkin, ya, menutup penjelasan prinsip ini, ya, kita akan sebutkan beberapa adillah, dalil dari hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang menjadi pijakan dan acuan di dalam penerapan prinsip ini, ya. Di dalam, ya, penerapan prinsip ini yang mana hadis-hadis ini adalah dasar, ya. Dasar dari diterapkannya prinsip ini, prinsip tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Kata dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala wa hafizahu, wa misdaqu hadha nassu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang membenarkan prinsip ini, sumber dari prinsip ini adalah nas hadis Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam muqaddimah sahih Muslim. Muqaddimah sahih Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Beliau berkata, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, sayakunu fi akhiri ummati unasun, akan datang di akhir umatku ini sekelompok orang. Sayakunu fi akhiri ummati unasun, akan datang di akhir zaman, di akhir umatku ini sekelompok orang. Yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum, yang mereka akan berbicara kepada kalian pembicaraan-pembicaraan, ya, dalam perkara agama maksudnya, malam tasma'u antum, yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya. Wala aba'ukum, begitu pula tidak pernah didengar sekalipun oleh ayah-ayah kalian. Yaitu mereka telah berbicara perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru dalam agama ini, perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini, yang tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya dari Alkitab wa Sunnah. Mereka telah berbicara pembicaraan syubhat-syubhat, ya, yang berisi bid'ah. Apa kata Rasul alaihissalatu wassalam di akhir hadis? Beliau katakan, ya, dan ini adalah tahzir, ya, tahzir dari beliau alaihissalatu wassalam, ya, terhadap orang-orang yang seperti ini, yang berbicara tentang agama Allah pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada dasarnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kata beliau, fa'iyyakum wa iyyahum, maka hati-hatilah kalian dari mereka, waspadalah dari mereka. Jadi ini adalah tahzir dari Rasulullah SAW, sekaligus bantahan bagi orang-orang yang alergi terhadap tahzir. Nah, alergi terhadap tahzir. Rasul saja mentahzir, kenapa antum alergi? Ya. Baik. Di dalam hadis yang lain, di dalam Sahihul Bukhari, dari istri Nabi Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau mengisahkan, ya, bahasanya Rasulullah pernah suatu ketika membaca ayat, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tala hadhil ayah, beliau membaca ayat ini. Ayat apa? Ayat di dalam surat Ali Imran. Ayat di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-7. Bagaimana bunyinya? Wallazi anzal 'alaika al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadamu al-kitab, yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Dan di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ayat-ayat yang muhkam, ya, ayat-ayat yang muhkam, yang maknanya, ya, jelas, tidak bisa diselewengkan, yang maknanya jelas, tidak bisa diseret-seret kesana kemari. Ini ayat-ayat yang muhkam, yang merupakan dasar dari Al-Quran, asasnya, ya. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkam itulah hum ummul kitab, induknya dari Al-Quran. Maksudnya inti dan asasnya. Wa ukhra mutasyabihat. Adapun di sana juga ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat. Di dalam Al-Quran ada pula ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat. Ya. Yang mutasyabih, yang maknanya bisa diseret-seret, ya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit, ya, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tersebut. Ayat-ayat yang bisa diseret-seret, yang maknanya bisa diseret-seret menurut hawa nafsunya. Ini kerjaannya orang-orang yang ada penyakit di dalam kalbunya untuk membenarkan hawa nafsunya. Dia pakai, ya, dia comot ayat, kemudian dia selewengkan maknanya. Ini kerjaannya orang-orang yang fi qulubihim zaiq, di dalam kalbunya ada penyakit. Apa tujuan mereka? Ibtigha al-fitnah. Mereka menginginkan adanya fitnah di tengah-tengah manusia. Wa ibtigha at-ta'wilih. Dan dia menginginkan, ya, ingin merubah makna ayat tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Adapun orang-orang, ya, prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat-ayat yang mutasyabih dikembalikan maknanya kepada ayat-ayat yang muhkamat. Maknanya ditafsirkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ini kaidah di dalam memaknai ayat-ayat yang mutasyabihat. Tapi orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit, tidak demikian prinsip mereka. Mereka akan mengambil ayat-ayat yang mutasyabih tersebut, kemudian mereka maknai dan mereka tafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan ayat ini? Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Lagi-lagi tahdzir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Prinsip tahdzir. Ini adalah prinsipnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya. Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, jika kalian melihat, mengetahui orang-orang yang seperti itu, yaitu orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, kemudian mereka selewengkan, mereka seret maknanya sesuai dengan hawa nafsu mereka, faulaikal ladzina sammallahu, maka merekalah yang telah Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Yaitu apa? Fa'amma alladhina fi kulubihim zaik. Orang-orang yang ada penyakit di dalam kalbu-kalbu mereka. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fahdharuhum. Jauhilah mereka. Waspadailah mereka. Hati-hatilah dari mereka. Nafs. Ya, dengan lafaz hadhar. Ya, tahdhir. Fahdharuhum. Jauhilah mereka. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan prinsip ini, ya. Tarkul khusumat wa tarkul bidah wa tarkul bidah wa kullu bid'atin fahiya dalalah wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa tinggal ada sedikit ya faedah berupa tanya jawab yang mana tanya jawab ini juga sangat terkait dengan prinsip ini ya. Tentang bagaimana kaifiyatut ta'amul ma'a ahli al-bid'ah wal ahwa fil janibid dini wa dunyawi. Bagaimana sih kaidahnya prinsip kita di dalam kita bermuamalah dengan para pelaku bid'ah? Jika muamalah itu bersifat muamalah dunyawiyah, bagaimana prinsip Ahlus Sunnah? Dan juga bagaimana prinsip bermuamalah dengan para pelaku bid'ah dalam urusan agama? Tapi karena waktunya sudah sudah habis, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena agak panjang. Ya. Baik, faedah ini, fatwa ini disampaikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.